بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعد أو مثل لا توازي لذة الحكم بها لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل berkata Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala dalam bait baru tapi permasalahan yang sama yaitu larangan atau peringatan beliau terhadap jabatan-jabatan yang sekiranya itu akan mengganggu agama seseorang. Di antaranya adalah al-qadha, yaitu menjadi seorang hakim. Di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasannya menjabat dan mendapatkan jabatan-jabatan tersebut adalah sebuah kerugian bagi seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Apalagi bagi seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik berupa thalabul ilm kemudian meninggalkan thalabul ilm dan menuju kepada jabatan-jabatan tersebut. Maka itu seperti menyembelih dirinya sendiri. Sebagaimana bait kemarin zabahta nafsaka lakin la bisikini kama rawainahu antoha wa yasini. Maka sekarang Al-Imam Ibn Al-Wardi melanjutkan innalin naqsi wal istifqali fi lafdhatil madi lafdhatil qadi la wa'dun aw madhal. Sesungguhnya di dalam kekurangan dan juga keberatan yang ada di dalam kalimat, di dalam kata Al-Qadhi, ini pembahasan ilmu nahwu. Sesungguhnya di dalam pengurangan dan di dalam sifat berat yang ada pada kata Qadhi, itu terdapat wajangan. Jadi jangan menjadi hakim. Kenapa? Karena pada kata hakim sendiri, kata qadhi itu sudah ada wajangan. Kamu sudah diingatkan dengan kata tersebut. Sebab kata al-qadhi dalam bahasa Arab itu adalah isim mangkus. Di mana isim mangkus maknanya adalah isim yang dikurangi. Mangkusun artinya yang dikurangi. Karena dia akan dibuang satu huruf yang paling belakang ketika nakiroh. Al-Qadhi ada ya-nya. Ketika nakiroh, Qadhin, dibuang ya-nya. Itu makna dari isim mangkus. Karena itulah disebut sebagai isim mangkus, dikurangi. Jadi jangan menjadi Qadhi. Janganlah kamu menjadi Qadhi. Karena Dalam kata qadhi itu sendiri sudah ada wejangan. Kamu sudah dikasih wejangan. Dikasih tambih, dikasih peringatan oleh kata qadhi tersebut. Bahwasanya qadhi itu adalah kata yang mangkus, yang dikurangi. Demikian juga kamu, kalau menjadi qadhi, kamu akan dikurangi dalam agamamu. Kemudian kata qadhi itu memiliki sifat yang kedua, yaitu istithqal, berat. Jadi kata qadhi dari isim-isim mangkus, bukan hanya qadhi, tapi semua isim mangkus memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat dikurangi, makanya disebut sebagai mangkus. Yaitu dikurangi huruf akhirnya ketika dalam keadaan nakirah. Al-qadhi maka jadi qadin. Perhatikan anak-anak. Kemudian sifat yang kedua adalah istithqal, berat. Dalam i'rab isim mangkus, dia di'rab dengan i'rab yang muqaddarah. Karena memiliki asfikol, yaitu berat. Sebagaimana dalam isim maksur, dia juga di'rab dengan i'rab muqaddarah karena ta'adzur. Karena itu, isim mangkus memiliki sifat yang kedua, yaitu sifat berat. Maka dia akan dirofak dan dijer dengan harokat muqaddarah. Adapun ketika nasob, maka dinampakkan karena hilang sikolnya menjadi gampang. Al-qadhiya, bisa. Tapi kalau dalam keadaan rofa, al-qadhiyu dan al-qadhiyi, orang Arab keberatan. Paham? Jadi ini adalah pembahasan ilmu bahasa. Bahasa Arab. Kemudian dikaitkan sama Al-Imam Ibnul Wardi, walaupun sebenarnya ya enggak ada kaitannya. Tapi ini termasuk apa? Keunikan di dalam retorika bahasa. Kata Al-Imam Ibnul Wardi, kamu jangan mau menjadi qadhi. Qadhi itu berat. Qadhi itu akan dikurangi. Orang enggak, kalau enggak paham, masa dikurangi? Iya, dikurangi secara ilmu nahwu dan juga secara hakikat. Menjadi seorang qadhi itu akan berat, memiliki tanggung jawab yang berat, dan juga dia dalam agamanya akan dikurangi. Paham? Jadi ini hanya sebatas permainan kata, dihubungkan saja. Sebenarnya enggak ada hubungannya. Cuma ini termasuk apa? Keunikan, ketepatan. Ini namanya ilmu di otak-atik pas matuk. Nah itu. Di otak-atik kemudian pas matuk, bertepatan dengan hakikat bahwasanya menjadi seorang qadhi itu memang berat dan juga akan dikurangi. Karena itu beliau mengatakan innalin naqsi, sesungguhnya pada sifat kurang dan pada sifat berat fi lafdhatil qadhi, dalam kalimah al-qadhi lawa'dun, sudah terdapat wejangan au mahal atau perumpamaan. Sudah ada contoh, sudah ada perumpamaan. Lihat al-qadhi, ketika dia nakirah akan dikurangi hurufnya. Dan ketika dia dirofa dan dijer, dia sikol. Gak bisa nampak harokatnya. Demikian juga seorang hakim. Jadi ini disangkut pautkan, walaupun sebenarnya enggak ada sangkut pautnya, tapi ini namanya termasuk ketepatan yang pas. Ini namanya kebetulan tepat, kebetulan pas. Paham di sini luar? Jadi sebenarnya antara ilmu nahwu dengan ilmu hakikat yang enggak ada sangkut pautnya. Bagaimana dengan lafaz selain qadhi, dai, Romi, Hami, semua itu adalah memiliki sikol dan memiliki nakes. Tapi semua itu enggak harus. Cuma ini kebetulan karena ada pas, menjadi seorang qadhi, menjadi seorang hakim itu juga akan berat dan juga akan dikurangi agamanya. Kebetulan maka di sekalian sama Imam Ibnul Wardi dibikinkan perumpamaan. Sesungguhnya pada sifat kurang dan sifat berat yang ada pada kata qadhi ada terdapat apa? Terdapat wajangan, au masal, atau perumpamaan. sebenarnya au masalan karena dia ataf ke wa'dun. Tapi dihilangkan alifnya, ini termasuk lughah Rabi'ah. Ini termasuk lughahnya Rabi'ah. Lahjahnya orang Rabi'ah, mereka itu kalau nasab, kalau waqaf itu dihilangkan alifnya, masal. Seharusnya masalan au masalan. Tapi kalau lughahnya Rabi'ah ini dihilangkan alifnya sehingga au masal. Karena darurah syair juga. Karena seharusnya tuntutannya itu adalah au masalan. Sebab dia adalah ataf ke waqtun. La tuwazi ladzatul hukmi bima, tidaklah sebanding, tidaklah memban, tidaklah menandingi kelezatan menjadi seorang hakim dengan apa-apa yang zaqahu syakhsu, yang akan dirasakan oleh seseorang. Idza syakhsun azal, apabila seseorang tadi dipecat. Enaknya itu enggak sebanding sakitnya. Ketika suatu ketika kamu harus dipecat dari jabatan tersebut karena enggak sesuai dengan prosedur. Ini repotnya. Kalau kita menjabat pada lembaga-lembaga pemerintahan, kalau kita menyelisih, kita akan dipecat. Jadi pilihannya cuma dua. Sesuai dengan prosedurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat agama Islam, yang enggak sesuai dengan prosedur pemerintah, maka kita akan dipecat. Kalau kita lebih memilih sesuai dengan prosedur pemerintah, maka kita juga akan bertentangan dengan prosedur Allah, maka sama-sama sulit. Hanya ada dua kemungkinan, yang paling manis dari keduanya rasanya pahit, bagaikan buah simalakama. Kedua pilihan sama-sama pahit. Kalau taat pada Allah, akan dipecat. Kalau taat pada prosedur, maka akan menyelisih syariat. Tapi tidak sebanding antara pahitnya dipecat dalam perkara dunia daripada harus menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tak sebanding antara dua pahit tersebut. Pahitnya menyelisih syariat akan terbawa, akan merasuk sampai ke sumsum, sampai ke tulang belulang. Ketika engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apinya yang membara. Adapun pahit yang dirasakan ketika dipecat dalam perkara dunia paling hanya kehilangan jabatan, kehilangan gaji dan yang semisalnya. Maka enggak sebanding. Sebenarnya enggak sebanding antara dua pahit, dua sifat pahit tersebut. Karena itu kata Imam Ibnu Wardi, la tuwazi ladzatul hukmi bima. Manisnya menjadi seorang hakim, bisa menghukum, bisa berhukum, bisa memutuskan suatu keputusan dengan apa yang akan ia rasakan ketika idza syakhsun azal, apabila seseorang tadi terpecat, in azala, karena itu adalah fi'il mutawwi. Azalahu fan azal. Dia itu memecatnya, maka dia pun terpecat. Itu in azal maknanya dipecat, terpecat. Walaupun sighahnya maklum, tapi maknanya itu adalah majhul. Diartikan dipecat, terpecat, itu. Jadi kata lima mengeluar di enggak sebanding. Paling kamu menjadi hakim, paling apa? Paling cuma dihormati dan juga mendapatkan gaji yang tinggi, itu saja. Itu enggak sebanding dengan yang apa yang akan kau rasakan ketika kamu dipecat. Atau minimal dimusuhi manusia. Atau minimal kamu harus terkucilkan karena meninggalkan syariat agamamu. Ini enggak sebanding. Maka ini adalah lanjutan dari kemarin nasihat beliau agar seseorang jangan memilih jabatan-jabatan yang sekiranya akan mengganggu agamanya. Dan sungguh menjadi seorang thalibul ilmi itu adalah jabatan yang tertinggi. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin dalil-dalilnya. Apa di antara keutamaan menjadi seorang pengajar ilmu kebaikan? Yang paling berkesan di hatimu apa? Yang paling memacu semangatmu sehingga kamu ingin menjadi seorang alim? Apa coba? Ayo, tak tanya sekarang. Kalian mengharapkan sesuatu, kalian belum merasakan dorongannya. Apa yang membuatmu ingin menjadi seorang alim? Dana? Apa yang membuatmu termotivasi untuk bisa menjadi seorang alim? Kenapa kamu belajar ilmu agama? Apa keutamaan yang kamu kejar? Apa mimpi-mimpimu? Apa cita-citamu? Apa? Apa yang paling berkesan? Anak-anak asrama itu harusnya di depan sini semua. Nanti biar saya tahu mana bagian yang sudah bisa diajak bicara nahwu, mana yang belum. Jadi kalau ada pertanyaan biar saya enggak nyari-nyari ke sana, ke belakang semua. Ngumpul di sini anak asrama besok ya. Kalau taklim anak asrama ngumpul di depan sini. Anak-anak kecil kemudian anak-anak asrama, ngumpul semua. Jangan bercerai-berai gini. Apa Abdullah yang paling berkesan? Menjadi pewarisnya para nabi. Subhanallah. Gak main-main. Menjadi pewarisnya para nabi. Apa dalilnya? Ayo. Apa dalilnya? Innal anbiya'a lam yurithu dinarun wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar wala dirham. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Ahsanta. Apalagi? Apalagi jar? Yang membuatmu kembali lagi ke sini dan melanjutkan perjuanganmu yang sempat terpatahkan. Kembali kau rajut. Bukan sayap ya. Kalau sayap terlalu biasa. Apa yang membuatmu terdorong untuk datang ke sini lagi dan belajar ilmu agama? Kan banyak sekali keutamaan ilmu, kan banyak sekali. Yang paling mantep nu apa? Yang paling mantap ini apa? Keutamaan ilmu kan banyak, akan diangkat derajatnya. Nanti pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota, macam-macam. Kan ada satu yang langsung merasuk ke dalam relung hatimu apa? Apa war kalau kamu war? Oh bebas punya, harus punya kesan sendiri-sendiri enggak apa-apa, enggak harus sama dengan kawannya. Jujur saja, apa yang ada dalam hatimu sekarang katakanlah. Apa? Apa? Jar. Apa apa curhat? Hah? Pengen apa? Pengen baik. Subhanallah. Sederhana saja, pengen jadi orang baik. Itu cita-cita yang sama jadi cita-cita kita. Masih kita berusaha untuk menggapainya. Apa harga kalau kamu? Pengen mengangkat kebodohan. Karena kebodohan itu membunuh. Maya belugul a'da'u min jahilin. Maya belugul jahilu min nafsihi. Musuh tidak akan mencapai dari diri seorang yang bodoh apa yang telah dicapai oleh seorang bodoh dari dirinya sendiri. Ayo. Kalau kamu apa? Yuk. Punya mimpi sendiri-sendiri kok. Bebas. Bat, kamu punya enggak, Bat? Apa, Bat? Tal, kamu tal, apa tal? Cita-citamu apa tal? Pengen apa? Pengen baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Pengen apa lagi? Pengen apa sih? Belum pengen berarti wong saya mikir kok saya masih ini apa yo. Belum pengen berarti. Pengen apa sih? Apa? Mengarahkan manusia pada jalan ya yang benar. Ayo ahsan tum. Itulah ya ikhwan cita-cita dalam belajar. Kok enggak ada yang tanya saya ya? Enggak usah. Jadi banyak sekali ikhwan keutamaan seseorang belajar ilmu agama. Salah satu yang paling berkesan ini. Didoakan sama semua makhluk. Ini terus terang adalah yang termasuk salah satu yang paling berkesan dalam diri saya ketika saya dulu pertama kali mendengar. Dibacakan sama Syekh ya Hafizahullah Ta'ala. Keutamaan. Saya pertama kali mendengar hadis ini adalah langsung dari mulut beliau, dari lisan beliau. Seorang alim, seorang yang mengajarkan kebaikan itu adalah apa? didoakan oleh Allah, oleh para malaikat, oleh ahlus samawat, oleh seluruh makhluk penduduk bumi dan penduduk langit, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Itu ya ikhwan. Karena kita kalau mengandalkan diri kita sendiri, kita ini banyak dosa, banyak melakukan keburukan. Semoga doa-doa dari makhluk-makhluk tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Itu saja tujuan kita, enggak ada yang lain insyaallah. Maka menjadi seorang thalibul ilmi itu adalah tingkatan yang tertinggi. Manusia yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Itu. Kalau mau tujuan yang paling sederhana ya, tujuannya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pengen selamat ngono ya, wis. Paling sederhana. Sedangkan kita enggak bisa selamat kalau kita enggak belajar ilmu agama. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala hadzanil baitan fihi manushun wa tahdzirun. Dalam dua bait puisi ini di dalamnya terdapat nasihat dan juga peringatan. Fil bu'di anil qada, agar seseorang menjauh dari jabatan sebagai seorang hakim. Padahal ini jabatan favorit. Ini adalah jabatan favorit. Demikian juga jabatan-jabatan yang lain yang manusia itu berkerumun dan saling berjatuhan di situ, saling memanjat, saling mengejar. Tapi semua itu tidak berlaku di mata kita. Walhamdulillah. Sesuatu yang dikejar-kejar oleh manusia yang mereka sampai berjatuhan, sampai saling sikut, saling berebut. Alhamdulillah semua itu enggak berlaku, enggak. Sama sekali tidak terlihat indah di mata kita ahlus sunnah wal jamaah. Fil bu'di anil qadha, anta urdotun lil azl. Itu urdotun. Lil azli antil kal wadhifah. Kamu urdoh, rawan. Untuk dipecat dari jabatan tersebut. Karena pilihannya ada dua. Kalau kamu terus, kamu bekerja dengan baik, taat dengan prosedur, ya suatu saat tetap akan dipecat. Karena jabatan di dunia itu ada batasannya. Presiden ada batasannya. Bupati ada batasannya. Kalau dalam Islam, presiden itu enggak ada batasannya. Sampai dia lemah, sampai dia pikun, atau sampai dia mati. Itu jabatan dalam Islam. Jabatan kepala negara dalam Islam adalah sampai mati atau sampai dia lemah, enggak mampu lagi. Adapun jabatan dalam hukum orang kufar, maka semuanya ada batasannya. Karena itu engkau adalah rawan untuk dipecat. Itu kalau sesuai prosedur. Apalagi kalau tidak sesuai dengan prosedur. Kamu menyelisih prosedur dan kamu sesuai dengan syariat. Ya siap-siap untuk segera digusur. Suara apa itu? Maka siap-siap untuk digusur. Apabila kamu menentang, kamu melawan, maka siap-siap untuk digusur. Kamu akan dipecat. Wama ahadun yastati'u ya'ziluka 'anil ilm, sedangkan jabatan ilmu tak ada seorang pun yang mampu memecatmu dari jabatan ilmu. Camkan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menggesermu atau melengserkanmu atau menjatuhkanmu dalam jabatan ilmu kalau enggak kamu sendiri. Itu catatannya. Satu-satunya jabatan yang tidak bisa dilengserkan oleh orang lain adalah jabatan menjadi seorang alim, menjadi seorang thalibul ilm. Tidak akan bisa dilengserkan oleh orang lain kecuali orangnya sendiri. Nah, kalau orangnya sendiri bisa melengserkan dirinya sendiri, terjun bebas ke dalam kenistaan, ini bisa. Wa ma ahadun yastati'u ya'ziluka 'anil ilm, enggak ada seorang pun yang mampu memecatmu, melengserkanmu dari tingkatan ilmu, dari jabatan ilmu, enggak ada. Maka disimpan ini ya ikhwan, satu-satunya jabatan yang enggak bisa dilengserkan adalah menjadi seorang alim. Tidak ada seorang pun yang bisa melengserkanmu. Yaqulu anta ma'zul, kemudian ada seorang mengatakan kamu dipecat. Ya enggak mempan, enggak ono. Kecuali di kelompoknya siapa? Lukman. Kecuali di Lukmaniin. Kalau sudah di sidang dipecat. Karek ngowoh karekan, enggak punya jabatan. Mereka sistem komando. Kalau pada dasarnya, pada aslinya yang enggak bisa dipecat enggak. Siapa mau mecat orang seorang alim? Gimana cara mecatnya? Dari apa? Dengan apa? Selama orangnya itu masih lurus dengan dirinya sendiri, masih istiqomah, siapa yang mau memecat? Seluruh manusia yang ada di muka bumi mau memecatnya pun enggak bergeming, enggak mempan. Satu-satunya jabatan yang enggak mempan pecat adalah sebagai seorang alim. Siapa yang mau memecat? Adapun dalam kelompoknya mereka, kalau sudah disidang rame-rame, terus didatang, dikatakan kamu sudah pokoknya dihajar. Akhirnya apa? Benar dihajar beneran. Akhirnya dia sedih. Akhirnya putus asa. Sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kamu memang berada di atas istiqomah, semua orang mau memecatmu enggak peduli. Kalau enggak dirimu sendiri yang memang kau yang menjatuhkan ke dalam kenistaan. Maka ini ya kawan, ini sebagai bantahan terhadap sistem yang seperti itu. Kita ini sebagai para duat, enggak ada kemudian di sini cabang, di sana pusat. Ini ranting cabang, kemudian apa lagi? Wilayah pusat, enggak ada. Ahlus sunnah wal jamaah dakwanya enggak ada seperti itu. Tidak ada yang menjadi ketua. Dari para ulama enggak ada ketuanya. Karena semuanya adalah dipimpin oleh satu imam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis. Sesuai dengan dalil, maka enggak ada seseorang yang bisa mengancam, kamu nanti akan tak pecat, kamu akan tak jatuhkan. Enggak ada orang kok bisa jatuhkan orang, enggak bisa. Sudah sering kita ingatkan, manusia itu enggak bisa menjatuhkan orang lain. Kalau ada orang berusaha menjatuhkan orang lain, dia pasti akan jatuh sendiri, itu sudah pasti. Wa ma yahiq wa la yahiqul makru syai'un illa bi ahli. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum 'ala anfusikum. Kalau orang berusaha menjatuhkan kawannya, ini dia sendiri yang akan jatuh. Selama kawan tadi tidak jatuh, enggak akan bisa dijatuhkan orang. Maka tidak ada sistem dakwah kita kemudian Lamongan, cabangnya sana, pusatnya di sana, enggak ada. Selama dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kita sampai akhir hayat, selama kita berada di atas istiqomah, selama tidak menyelisih syariat, enggak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan kita. Dan sudah berkali-kali dicoba. Mau dijatuhkan, mau dijelek-jelekkan, ya enggak mempan. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak menghendaki. Qulillahumma malikal mulk, tudil mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Enggak ada yang mampu. Maka sudah berapa banyak manusia yang berusaha menjatuhkan Lamongan. Walillahil hamd wal minnah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala keutamaan bagi Allah Subhanahu wa taala enggak mempan. Alhamdulillah. Dakwah masih berjalan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan semata-mata keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dakwah masih berjalan. Makanya kita enggak mempan. Apalagi orang-orang yang sekarang yang mulai mengancam mau ini katanya aduh. Sabitin para ini enggak mempan. Selama kita berada di atas al-haq, selama kita berusaha meniti jalannya para salaf, enggak mempan, enggak takut sama siapa-siapa. Kemudian mau mengopini manusia, kemudian ahlu sunnah sudah enggak setuju dengan mereka, ahlu sunnah ini ahlu sunnah lah versi kamu. Itu ya kawan. Maka dakwah kita enggak ada seperti itu. Seorang alim enggak bisa dilengserkan. Enggak bisa dijatuhkan. Kalau enggak dia menjatuhkan dirinya sendiri. Karena itu dakwah kita enggak bisa di sistem komando. Kamu kalau enggak nurut nanti tak sidang. Kamu kalau enggak nurut nanti para ustaz akan berkumpul dan menjatuhkanmu. Berkumpul loh. Silakan, enggak akan bisa menjatuhkan. Karena itu juga menjadi usul kita. Enggak akan ada yang bisa menjatuhkan kalau enggak seorang itu menjatuhkan dirinya sendiri. Mau siapapun berkumpul, mau dibawakan, ditanyakan kepada masyayikh siapapun. Syekh Fulan, wala Syekh Yaman, wala Syekh Saudi, wala Syekh mana-mana. Kalau kita enggak melakukan salah kok mau dijatuhkan ini gimana loh? Kita enggak melakukan dosa, alhamdulillah, enggak melakukan penyelewengan, enggak melakukan mukhalafah di dalam berdakwah, kok mau dijatuhkannya enggak bisa. Itu sudah sunnatullah. Yang berusaha menjatuhkan akan jatuh dengan dirinya sendiri. Dan tinggal tunggu tanggalnya saja. Qala yaqulu anta ma'zul, ma takunu aliman abadan, kamu enggak boleh jadi seorang alim selamanya, kamu dipecat, enggak bisa. Kemudian dijatuhkan seperti ini. Bahkan dalam suatu permasalahan, ada sebuah permasalahan yang dahulu sempat ramai, bahwasanya seorang kalau luti, seorang kalau sudah pernah tertetapkan sebagai seorang homo, ini katanya enggak bisa lagi naik, enggak bisa lagi menjadi seorang alim. Enggak boleh lagi megang pondok. Ini disalahkan. Yang pertama kali menyalahkan adalah Al-Ustadz Abu Mas'ud Hafidzahullah Ta'ala. Enggak ada seperti itu. Enggak ada dalilnya. Walaupun dia pernah melakukan dosa, jangankan liwat, syirik, dosa-dosa yang lain saja. Tidak ada kemudian menjadikan seseorang jatuh selama-lamanya. Selama seorang itu bertaubat dan memperbaiki diri, tidak ada halangan untuk menjadi seorang alim, mau menjadi seorang pemimpin pondok, mau menjadi seorang dai, enggak ada halangan. Masing-masing kita akan diantar, akan dipimpin oleh perbuatan kita sendiri-sendiri. Kitalah yang akan diantar dan akan dipimpin. Jari jemari kita akan diarahkan dan dipimpin amalan-amalan kita oleh amalan-amalan kita sendiri. Enggak bisa seorang kemudian sudah kamu enggak boleh jadi dai. Selamanya dai itu harus ditinggalkan. Enggak boleh ustaz itu enggak boleh ngajar. Gimana caranya? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala datangkan dan Allah gerakkan hati manusia untuk menyambut dakwahnya, siapa yang bisa membendung? Mayaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa mayumsik fala mursilalahu min ba'di. Allahumma lamani alima ataid wa lamu'ti alima manatah. Walaupun dia itu dulu seorang bajingan, walaupun dia dulu seorang perampok, walaupun kalau sudah bertaubat dan menjadi baik dan mengajak manusia kepada kebaikan, terbukti baik, tobatnya menjadi harum, siapa yang bisa mendung? Manusia lah senang sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan kecintaan di hati hambanya. Siapa yang bisa mendung? Kamu bisa mendung? Enggak bisa. Kumpulan ustaz, kumpulan syekh, kemudian berkumpul, kemudian mau mendung? Enggak bisa. Itu ya, ikhwan. Faedah tambahan dari ucapan syekh yang ini. Yaqulu anta ma'zul, ma takunu aliman abadan. Kamu enggak boleh menjadi alim selamanya. Gimana caranya? Enggak bisa ini. Ma tu'zal, kamu enggak akan pernah dipecat. Itu komanya keliru. Ma tu'zal itu koma, kemudian kalimatuka kalimatu alimin, wa kitabuka kitabu alimin, gitu. Paham? Itu komanya itu sebelum kalimatuka. Ma tu'zal, kamu enggak akan dipecat. Kalimatuka kalimatu alim, ucapan-ucapanmu tetap akan menjadi ucapan seorang alim. Enggak ada batas kadaluarsanya, enggak ada. Kecuali kalau kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Wa kitabu ka kitabu alimin, dan kitabmu juga kitab seorang alim. Walaupun dihajar oleh semua orang, kitabmu ditinggalkan oleh semua orang, kalau memang kamu enggak bersalah, kamu enggak akan turun. Kalau memang kamu enggak bersalah, kamu enggak akan turun. Walaupun manusia meninggalkan rame-rame meninggalkan kitabmu, suatu saat akan naik lagi. Karena Allah lah yang mengangkat, Allah juga yang menurun, yang menurunkan, bukan manusia. Jadi walaupun kitabmu ditinggalkan misalnya karena kamu dituduh demikian dan demikian, kemudian kitabmu ditinggalkan. Kalau memang kamu tidak seperti itu dan kamu memang tidak turun dengan dirimu sendiri, suatu saat kitabmu akan naik kembali, akan naik sendiri. Ialah yang akan menaikkan dirinya sendiri. Wa kitabuka kitabu alimin. Gak ada kata pecat bagi seorang alim. Wa qauluka qaulu alimin. Dan ucapanmu tetap menjadi ucapannya seorang alim. Walaupun gak ada yang mengakui. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang akan mengakui. Walaupun kamu enggak mendapatkan pengakuan dari seluruh manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya lah yang akan menjadi saksi dan akan menjadi yang akan mengakui perkataanmu sebagai perkataan alim. Amal wadhifah yan azil anha. Adapun wadhifah, adapun jabatan dunia, maka itu bisa dipecat. Maka semua itu bisa dipecat. Adapun jabatan sebagai seorang alim, ini jabatan yang enggak bisa dipecat. Makanya ikhwan, berbanggalah, bergembiralah, bersyukurlah ketika engkau berada di titian jalan yang menuju kepada jabatan tersebut. Engkau sedang berada pada titian dan jembatan yang mengantarkanmu insyaallah kepada derajat tersebut, derajat seorang alim. Berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membalikkan langkahmu, kau tidak dibegal di tengah jalan. Meskipun jalan ini terlalu amat jauh ya ikhwan, tapi tetaplah melangkah. Qala inna lin-nafsi wal istithqali fi lafdhatil qadi lawa'dan aw masal al-ismul manqus, isim yang manqus, maka na akhiruhu ya an sakinatan. Yaitu isim-isim yang belakangnya itu ada ya sukunnya dan sebelumnya di kasroh. Wa taqaddama kasrun, dan didahului oleh kasroh. Hadza la yahtassu bil qadi. Sebenarnya isim mangkus itu bukan hanya khusus qadi, ya banyak isim mangkus. Bal fil qadi, bahkan pada kata qadi. Artinya apa? Hakim, wad dai, seorang yang menyeru kepada Allah, ad-da'i, atau seorang yang menyeru, wal-wali, dan seorang wali, seorang pengurus, wal-hami, dan seorang pelindung atau penjaga, itu hami. Semua itu adalah isim-isim mangkus. Fahadha balagotun min hadal imam. Maka ini hanya sebatas permainan retorika bahasa dari al-imam Ibnul Wardi. Beliau mengatakan, itu loh, kata Qadhi itu sudah ada nasihatnya itu, kalau kamu lihat. Apa nasihatnya? Yaitu, dia itu bisa kurang dan dia itu berat. Nah itu, jadi dikaitkan. Ini namanya permainan bahasa. Karena ini adalah bidang seni. Ini adalah bidang, salah satu bidang dari bidang ilmu bahasa, yaitu bidang sastra. Wa aidan huwa tamdzilun. Ini juga perumpamaan. Lihat, itu loh di isim qadhi ada kekurangan dan ada sifat berat, maka kamu jangan jadi qadhi. Nah gitu. Wa illa fa hadzan naqsu wal istithqalu ma yahtassu bil qadhi faqat. Kalau enggak seperti itu, maka sebenarnya kekurangan, sifat kurang dan sifat berat bukan hanya padahal tidak hanya khusus pada lafadz qadhi saja. Tapi pada semua isim mangkus. Wal ismul mangkusu fi i'rabihi ma tadharu alaihi dhammah. Dan isim yang mangkus dalam mengirabnya dia itu tidak nampak padanya dhammah. Dalam keadaan rafa dhammah enggak nampak. Li thiqaliha, karena beratnya isim mangkus. Mana min duriya al-istithqal, terhalang dari dinampakkannya dhammah adalah sifat berat orang Arab, berat untuk mendhammah isim mangkus. Demikian juga jer, ini juga berat. Kecuali nasab, kalau nasab menjadi ringan. Takulu ja'al qadhi, enggak bisa dikatakan ja'al qadiyu. Qala al-Hariri fil Mulhah, berkata al-Hariri, yaitu pemilik Mulhatul I'rab, Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali Al-Hariri. Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali Al-Hariri dalam kitab beliau Mulhatul I'rab. Wal ya'u fil qadi wa fil mushtari sakinatun fi raf'iha wal jarri wa tuftahul ya'u idza ma nusiba, kurang alif. Wa tuftahul ya'u idza ma nusiba, itu ya bukan ba. Wa tuftahul ya'u idza ma nusiba. Nusiba naibul fa'ilnya, dhamir huma kembali kepada al-qadi dan al-mustari. Itu. Idza ma nusiba nahbu laqitul qadiyal muhadzaba. Dan ya pada kata qadi dan juga pada kata mustari itu disukun. Baik dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan jer. Jadi enggak boleh di dhamma, enggak boleh di kasro. Tetap disukun. Karena irobnya pakai harokat mukodaro. Watuf tahulnya, tapi kalau nasob, akan di fathah ya'nya ketika dinasob. Idza ma nusiba, ketika keduanya dinasob. Contohnya, nahwu laqitul qadiyal muhadzaba. Saya bertemu dengan seorang hakim yang muhadzab, yang beretika. Al-muhadzaba artinya yang beretika, yang sopan, yang bagus. Ini tentang pembahasan i'rab. Li'annaha ma tadhhar lisaq lisiq atau lisiq li lisaq lisiq liha sirafa. Karena dhamma tidaklah nampak karena dia itu berat dalam keadaan rafa wa fil jar, dalam keadaan jar harokat enggak nampak. Li'annaha ini harokat, kembali kepada harokat, tidak nampak. Demikian juga di jer, watadharu'in dan nasob, lihifatiha, tapi kalau nasob dinampakkan karena menjadi ringan. Hadha makna al-bait, inilah makna baitnya al-Hariri. Hadha makna al-bait, ini makna baitnya al-imam ibn Wardi. Anna fiha wa'don, kurang alif, au masalan. Bahwasanya di dalam bait tersebut, dalam kata tersebut, fiha kembali kepada kalimah, kalimatul qadi. Bahwasanya di dalam kata al-qadi terdapat wejangan au masalan atau perumpamaan. Li'anna saqilatun fal qada'u saqilun. Karena kata al-qadi itu berat, Demikian juga menjadi menjabat sebagai seorang hakim itu juga sakil berat. Wa aidan fi naqsun lidinik. Demikian juga sisi kurangnya adalah di dalam menjabat sebagai seorang hakim itu akan mengurangi agamamu. Fihi naqsun lidinik. Illam takum bihi kama amara Allah, apabila kamu tidak menjalankan tugas tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di negeri seperti ini jelas enggak bisa. Sudah pasti enggak bisa. Karena apa? Sudah berbeda undang-undang. Ini enggak bahas di negeri ini. Ini adalah bahas ketika di negeri yang Islam. Itu saja rawan enggak adil. Apalagi di negeri seperti ini, maka sudah jelas haram, enggak boleh hukumnya menjadi seorang hakim. Harus segera, yang menjadi hakim harus segera keluar. Kalau enggak rawan, bisa kufur. Karena hari demi hari harus berhukum dengan hukum selain Allah. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu. Fantabih la tangkus dinaka bihi. Maka hati-hatilah. Intabih. Waspadalah. Jangan sampai engkau mengurangi agamamu dengan jabatan tersebut. Wala tuskil ala nafsika bi, jangan kamu memberatkan dirimu dengan jabatan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar, ini adalah hadisnya Abu Dzar, riwayatnya Imam Muslim. Abu Dzar sendiri yang meriwayatkan tentang kelemahannya beliau. Ngene lho rawi sing hebat iku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Siapa namanya Abu Dzar? Ayo Abu Dzar, siapa nama sampean? Nama sampean aslinya siapa? Dana. Ayo Abu Dzar, siapa namanya? Jundub ibnu Junada. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ini araka dha'ifan, sesungguhnya saya melihatmu adalah orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan sesungguhnya aku mencintai bagimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Fala ta'ammaronna, bacanya ta'ammaronna, bukan ta'muronna. Aslinya ta'ammaronna, taknya dibuang satu. Kan itu fi'il mudhari. Dari ta'ammaro ya ta'ammaru, menjadi pemimpin. Kalau ta'mur lah memerintah. Fala ta'ammaronna alasnaini, jangan kamu itu menjadi pemimpin. Dua orang saja enggak bisa. Abu Dzar itu enggak bisa menjadi memimpin dua orang saja enggak bisa. Memutuskan atau dua orang yang bertiga saja enggak bisa, enggak boleh kata Rasulullah SAW. Wala tawallayanna mala yatimin, jangan engkau mengurusi hartanya anak yatim. Wala tawallayanna, aslinya tatawallayanna mala yatimin. Harta anak yatim, karena mengurusi harta anak yatim itu butuh kekuatan, butuh kepintaran, butuh seorang yang memiliki rasionalitas. Hadis ini ya ikhwan sebenarnya memiliki mengandung faedah yang sangat besar sekali. Pertama, jujurnya Abu Dzar ketika beliau meriwayatkan sesuatu yang merugikan dirinya ya toh. Yang ini loh dadi wong iku. Ini memang kalau memang kurang yo ngaku kurang. Enggak perlu ditutup-tutupi, enggak perlu dibesar-besarkan. Kita apa adanya saja ya ikhwan. Kalau memang kita itu salah, kalau memang kita itu kurang punya kelemahan dalam satu bidang ngaku, itu akan menjadi kehebatanmu. Mengakui sebuah kekurangan adalah sebuah kehebatan. Diingat, mengakui sebuah kekurangan adalah sebuah kelebihan. Karena enggak semua orang bisa mengakui kelemahan. Betapa orang kalau dinasihati marah. Kalau diingatkan kesalahannya enggak terima. Itu. Maka ini termasuk amanahnya Abu Dzar dalam menukilkan hadis. Ini kalau enggak amanah, enggak diriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena akan membuat dirinya malu. Tapi karena Abu Dzar adalah seorang yang terpercaya, seorang yang sahabi yang jalil, walaupun itu akan memburukkan dirinya, seakan-akan memburukkan dirinya, ya diriwayatkan. Aku jadi Nabi lemah kok. Aku kata Nabi ini lemah. Saya kata Nabi, saya adalah lemah. Ya wis, enggak apa-apa. Tak katakan. Nah, memang saya lemah. Ini namanya ngakui kekurangan. Kalau kamu punya kekurangan dan kamu akui itu sebuah kelebihan. Tapi kalau kamu punya kekurangan, kamu lebih-lebihkan. Itu adalah kekurangan double. kurang loro malan, wis kurang, gak gelem ngaku kurang. Kurang dobel malan. Paham? Kalau kamu punya kekurangan, kemudian kamu akui kekurangan tadi tertutupi dengan kelebihanmu. Karena kamu mengakui kekuranganmu. Kalau kamu punya kekurangan, malah kamu malah enggak terima dengan kekurangan tersebut. Kamu besar-besarkan. Ini malah namanya kurang. Kekurangan double. Wis kurang. Gak kelem ngakoni kekurangan nih. Tambah welek. Gitu loh ya kawan. Maka Abu Dzar meriwayatkan hadis ini. Walaupun beliau dikatakan Rasulullah sebagai seorang yang lemah. Dan inilah nasihat. Ini loh nasihat. Kalau memang kawannya itu doif, ya dikatakan doif. Ini sebagai nasihat. Ini Rasulullah ngomong apa adanya. Enggak kok. Karena itu kawannya. Wah nanti kamu sakit hati Abu Dzar. Katakan kuat sajalah. Enggak gitu. Kawan itu yang jujur. Bukan yang memuji. Sodiku kaman sodako kalaman sodako. Kawanmu itu adalah yang jujur kepadamu. Apa adanya. Bukan yang hanya senantiasa membenarkanmu. Maka Rasulullah. Apalagi dikatakan ini uhibbulaka. Ini karena cintanya Rasulullah kepada Abu Dzar. Jangan sampai kawannya yang lemah tadi terjun dalam sesuatu yang bukan bidangnya. Makanya kalau kita melihat kawan kita lemah, gak mampu, kita katakan saja. Kamu gak mampu untuk mengurusi ini. Saya kasihan pada antum, nanti antum malah rugi, nanti antum malah berdosa, mending gak usah. Nah, gak apa-apa, jangan kemudian kamu. Abu Dzar sih gak beruntak, Rasulullah jenengan ngece aku. Gak gitu. Kalau orang zaman sekarang dibuat seperti ini, wais ngamuk. Besok sudah disapa enggak? Enggak jawab sudah. Kamu lo lemah, jangan ngurusi ini, kamu nanti enggak bisa. Besok ketemu ya wis, Kak. Enggak konco mana, sudah sakit hati. Tapi Abu Dzar menerima. Dikatakan lemah, enggak apa-apa memang Abu Dzar itu lemah. Abu Dzar memang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan ini seorang yang namanya teman sejati itu menginginkan bagi kawannya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya ingin kebaikan, maka dia juga menginginkan untuk kawannya kebaikan. Enggak ada kata iri. Enggak ada kata iri. Kalau kamu dapatkan kebaikan ya semonggo. Walaupun rasanya dalam hati itu kadang pahit, yang penting tidak diluapkan dengan perkataan maupun perbuatan. Jangan pernah menghadang kawanmu yang ingin melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menghadang. Jangan pernah mengganjel. Orang mau mendapatkan kebaikan itu jangan diganjel. Ini sudah menjadi keyakinan kita, siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan jangan kita ganjel. Walaupun mungkin di hati berat, jangan sampai diucapkan, jangan sampai direalisasikan dengan perbuatan. Karena saudara itu akan mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya orang kalau mencintai kawannya itu dinasihati. Fala ta'ammaronna 'ala tsnain. Sebagaimana Rasulullah juga kepada Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk. Salah satu bentuk cinta kawan dengan kawannya adalah dinasihati. Makanya ikhwan, salinglah menasihati. Nah, kalau anak-anak kalau pakai celana saja enggak ada yang nasihati. Kalau datang saya baru apa? Baru sarungnya baru ditutup. Yang lain kemana kok enggak nasihati? Kemana yang lain, ayo? Anak-anak asrama. Nanti kalau main bola pakai celana semua. Nanti kalau pas saya datang baru ditutup pakai sarung. Yang lain kemana? Enggak nasihati. Kemudian di asrama juga. Maka tegakkanlah ingkarul mungkar. Musik-musik sudah jangan didengarkan lagi. Saya tahu di asrama ini mulai enggak steril. Musik-musik sudah diperdengarkan tiap hari. Orang-orangnya saya sudah tahu semua. Maka mau berhenti dengan dirinya sendiri apa diberhentikan? Silahkan pilih. Yang masih curi-curi bawa HP atau yang misalnya kita ketahuan tahu semua insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mau menutupi dirinya sendiri atau kita tutupi? Atau ditutupi oleh orang lain? Masa hari demi hari didengarkan musik di asrama? Mendengar musik, tidur pakai musik tiap malam. enggak layak ya Ikhwan. Melakukan maksiat itu ya mbok ya jauh gitu. Jangan kemudian dijadikan sebagai simpanan tiap hari gitu. Enggak bagus. Seorang mukmin jatuh pada maksiat itu ya sekedar jatuh luput, bukan kok dijadikan sebagai mudmin, mengidap gitu. Maka harus saling nasihat. Kalau dinasihati bantah. Ini enggak sifatnya seorang mukmin. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada antum semua, jauhilah hal-hal tersebut. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, fala ta'ammaranna 'ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Apa mau faedah meneh ana sing lali san. Maka syahidnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Dzar untuk menjadi seorang hakim. Kenapa? Karena Abu Dzar lemah, enggak mampu untuk melaksanakan perintah Allah kalau menjadi seorang hakim. Maka Rasulullah enggak boleh. Daripada kamu nanti dapat dosa, mending jangan. Ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi seorang hakim itu harus yang kuat, harus yang paham, harus yang pandai memutuskan perkara, bukan orang yang lemah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melarang Abu Dzar. Apa ya nasi tak faedah mau nyantol. Tapi Ikhwan itu adalah nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi. Beliau melanjutkan kembali agar seorang menjauhi jabatan-jabatan seperti ini karena nanti akan merugikan agama. Dan ini umum. Semua jabatan, semua pekerjaan yang sekiranya akan mengurangi agama kita. Cuma kadang kita itu Ikhwan, ya kita ngaku lemah. Kita ngaku lemah pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tahu pekerjaan tersebut enggak lepas dari maksiat, tapi gimana lagi kadang karena kita kebutuhan. Enggak lepas dari maksiat, harus berhubungan dengan dosa. Tapi maka itulah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pekerjaan kita dengan pekerjaan yang halal, yang minim keburukan, dimanapun ya tetap ada keburukannya, tapi semoga yang paling minim. Hatta jualan online itu juga enggak lepas dari keburukan ya Ikhwan. Itu saya sendiri mengeluh. Ketika kita pegang HP Android dan kita dagangan online, itu enggak lepas dari keburukan. Tapi kadang sulit untuk mencari selain itu. Bagi kita-kita yang waktunya sudah banyak dipakai untuk anak-anak. Kadang mau rawat kambing tapi nanti apa anak-anak nanti enggak kekurus. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita dan memberikan hidayah untuk bisa mencari sesuatu yang lebih baik. Maka nasihat ini umum, jabatan apapun, bukan hanya qadhi, bukan hanya hakim, semua jabatan yang sekiranya akan merugikan agama kita, maka hendaknya kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan nasihat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.